Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah SWT pagi hari ini. Mudah-mudahan hati kita dalam kondisi betul-betul seperti yang menjadi wirid dan zikir kita. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati Ibrahim hanifa musliman wa makana milal musyrikin. Ya Allah, aku melewati pagi hari ini dalam kondisi ala fitratil Islam, di atas fitrah Islam. Wa ala billah wa ala milati Muhammadin SAW dan di atas milah Rasulullah Muhammad SAW dan di atas milah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang bertauhid dan tanpa menyekutukan Allah sama sekali. Sehingga mudah-mudahan hati kita senantiasa masih terus terpelihara keimanan dan berusaha untuk bagaimana kita menjaga keimanan ini sampai rusak, apalagi kemudian hilang. Karena ini adalah harta yang paling mahal, yang tidak bisa dihargai dengan apapun dari perkara dunia. Bapak sekalian, kita insya Allah melanjutkan pembahasan kita dari kaidah, 10 kaidah dalam kita beristiqamah. Kemarin kita telah mempelajari 6 kaidah, telah melewati 6 kaidah dalam upaya kita untuk yaitu memahami hal ikhwal yang berkaitan dengan istiqamah. Yang istiqamah ini adalah tuntutan kedua setelah penegasan keimanan kita kepada Allah SWT. Ketika orang dia telah menegaskan amantu billah, aku beriman kepada Allah SWT, iman dengan pengertian segala konsekuensi iman. Iman itu melazimkan ucapan, perbuatan, keyakinan-keyakinan hati, ini cakupan, ini iman. Sehingga bagaimana ucapan-ucapannya mencerminkan dia sebagai seorang mukmin, seorang yang beriman. Bagaimana perbuatan anggota badannya mencerminkan sebagai seorang mukmin, dan bagaimana pula hatinya, isi hatinya, amalan-amalan hatinya betul-betul mencerminkan sebagai seorang mukmin. Para pemirsa, tuntutan setelah kita beriman adalah tsummastaqim, lalu beristiqamahlah sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan sebagai jawaban kepada orang yang mereka yang bertanya kepada Nabi untuk diajari sebuah kalimat Islam yang ringkas yang tidak perlu lagi bertanya kepada yang lainnya selain Nabi. Qul amantu billah tsumma istaqim. Dan untuk kita bisa beristiqamah ada beberapa kaidah yang perlu kita fahami. Yang pertama, kemarin telah kita sampaikan bahwa istiqamah itu ketahuilah semata-mata minnatun ilahiyatun wahibatur rabbaniyatun. Istiqamah itu semata-mata anugerah pemberian Allah SWT. Kenapa? Karena semua kebaikan biyadillah, semua kebaikan di tangan Allah SWT. orang tidak akan bisa memiliki dan melakukan kebaikan kecuali jika dia diberi oleh Allah SWT. Oleh karena itulah, kepada kita, kalau Anda ingin bisa istiqamah, maka betul-betul bersandarlah total kepada Allah. Dan selalu merengek dan mintalah kepada Allah untuk Allah memberikan, menganugerahkan istiqamah dalam diri kita, sehingga apa yang dirasa sulit bagi seseorang menjadi sangat gampang, karena dengan taufik dan bimbingan Allah, seberat apapun semua yang dirasa oleh manusia berat, yasirun ala man yasarallahu alaih, akan menjadi mudah bagi orang yang Allah ini berikan kemudahan baginya. Orang yang tidak Allah berikan taufik, membayangkan bagaimana rekosonya orang sholat 5 waktu ke masjid, bagaimana rekosonya orang berpuasa 30 hari, bagaimana rekosonya orang dia berhaji, bagaimana rekosonya orang qiyamul lail, bagaimana rekosonya orang dia mengeluarkan hartanya untuk berinfak, bagaimana rekosonya orang dia selalu taat, menghindari maksiat. Itu bagi mereka yang tidak diberikan taufik oleh Allah SWT, sangat terlalu amat berat. Tetapi orang yang Allah mudahkan, orang Allah berikan taufik, itu enteng-enteng saja itu. Enteng, lancar dengan semua apa yang dianggap oleh manusia berat. Bahkan bukan sekedar enteng, kayak sudah menjadi sebuah kebutuhan dan kenikmatan. Kayak kita ini pas dalam kondisi sehat, itu semua makan, mencari makan, itu bukan lagi terasa beban, tapi sebuah kebutuhan dan bahkan menikmati. Mau makan tempatnya jauh, dia malah sambil menikmati, sambil jalan-jalan, kemudian kuliner, kemudian dia menikmati suasananya. Sehingga sudah lagi nggak perhitungan dengan pengorbanan waktunya, pengorbanan uangnya, pengorbanan materialnya, pengorbanan macam-macamnya, tapi dia sangat menikmati. Itu orang dalam kondisi sehat. Beda dengan ketika orang itu dalam kondisi ini sakit, yang melihat seperti itu sangat berat, apalagi sampai harus jalan-jalan kesana kemari, cari-cari, bahwa ya dinyol-nyolkan di depan mulutnya itu, ibaratnya dilolohkan, tinggal melebu, ya berat, sangat berat, dan terasa nggak enak, pahit. Ini adalah orang yang Allah mudahkan demikian kondisinya itu, sehingga terasa sangat mudah. Oleh karena itulah, jangan lupa, dalam upaya mewujudkan istiqomah itu, yang pertama adalah betul-betul minta kepada Allah agar Allah mengkaruniakan istiqomah. Dan doa itu adalah kunci segala-galanya. Doa itu kunci segala-galanya. Semuanya berawal dari doa. Peristiwa-peristiwa yang besar itu semuanya berawal dari doa. Nabiullah Nuh, itu terjadinya azab yang Allah ludeskan kaumnya Nabiullah Nuh, berawal dari doanya ya Nabiullah Nuh kepada Allah Ta'ala, Rabbi, ya Allah, aku dikalahkan dengan kondisiku, fangsurni, maka tolong aku ya Allah. Doa Nabiullah Nuh Allah kabulkan. Yang kemudian Allah datangkan ini kebinasaan bagi kaumnya Nabiullah Nuh alaihissalam. Perang Badar, demikian juga perang yang luar biasa. Bagaimana Nabi SAW berdoa kepada Allah dengan sangat penuh serius, dan Allah berikan kemenangan dalam peperangan yang Badar. Semuanya berawal dari doa. Peristiwa-peristiwa yang sangat besar berawal dari doa, dan kisah-kisah sangat banyak berkaitan masalah ini, doa ini. Yang kedua, kode yang kedua, bahwa hakikat istiqomah, kalau kita ingin istiqomah, harus tahu hakikatnya apa itu istiqomah. Istiqomah itu, hakikatnya adalah lusumu al-manhajil qawim wa siratil mustaqim. Yang namanya istiqomah itu adalah selalu melazimi manhaj yang lurus, selalu melazimi siratal mustaqim, sehingga terus di atas kebenaran, ngutaknya itu, mulazamah itu artinya ngikuti terus, ngikuti terus, di sekitarnya terus, lengket, melazimi. Ah, istiqomah itu melazimi siratal mustaqim, artinya terus berada di atas siratal mustaqim. Ya akidahnya, ya ibadahnya, ya akhlaknya, itu namanya istiqomah. Sehingga kalau ingin dikatakan orang mustaqim, artinya bagaimana dia betul-betul faham tentang surat al-mustaqim, faham tentang agama Allah Ta'ala, kemudian dia bagaimana terus di atas surat al-mustaqim, saniat sempat kepleset sedikit atau belok sedikit, kembali lagi, ini namanya terus melazimi surat al-mustaqim. Sehingga dia tetap lurus-lurus terus, kemudian ibaratnya kepleset atau kerowak itu ditambah lagi, sehingga kelihatan kembali itu utuh lagi. Demikian dikatakan surat al-mustaqim, orang dikatakan istiqamah. Kemudian yang ketiga, bahwa yang harus kita pahami dari masalah istiqamah, kalau Anda ingin istiqamah, itu yang harus Anda perhatikan pertama kali adalah hati. Karena hati ini adalah, ini sumbernya istiqamah dari hati. Hati istiqomah, semuanya istiqomah, mata, telinga, tangan, kaki, anggota badan, dan semuanya itu akan istiqomah. Tapi kalau hatinya nggak istiqomah, maka dia pun akan, ini, anggota badan tidak akan istiqomah. Oleh karena itu, pertama kali yang harus Anda perhatikan adalah hati. Karena ini sumbernya. Oleh karena itulah, dan prakteknya, kata Nabi dan seluruh para Nabi, ingin membangun masyarakat yang mustaqimah, masyarakat majmu'ah yang mustaqimah, mustama yang mustaqimah, yang mustaqim, maka yang pertama kali diperhatikan adalah apa yang harus ditanamkan dalam hati. Yang ditanamkan dalam hati itulah akidah, tauhid, pengenalan tentang Allah, pengenalan yaumul akhir, pengenalan tentang kehidupan ba'dal mamat, kehidupan setelah kematian. Ini adalah yang dikenalkan pertama kali, yang betul-betul ditanamkan pertama kali. Sehingga ketika hatinya telah kokoh, itu kayak pondasi yang betul-betul kokoh, cakarayam, siap dibangun di atasnya itu berapapun tingkat bangunan yang akan dibangun. Kokoh. Sehingga siap untuk menopang berapapun tingkat bangunan yang akan dibangun di atasnya itu. Ini pondasinya itu. Atau akarnya, bagi pohon itu akarnya itu. Yang sangat menentukan segala itu. Sehingga perhatikan hati Anda. Sehingga para nabi yang pertama kali bukan memberangus atau bukan membakar rumah bordil, bukan langsung membabat perjudian, bukan langsung yang gitu-gitu. Itu adalah, itu semuanya bangunan di atasnya itu. Yang pertama kali diusahakan adalah pondasinya, digarap adalah pondasinya. Sehingga betul-betul itu semuanya akan menjadi sangat gampang tegak di atasnya itu ketika pondasinya betul-betul mantap. Kemudian yang keempat, dalam perkara istiqomah yang harus Anda pahami, istiqomah yang tertuntut itu adalah as-sadat, yaitu lurus, lenceng sampai tujuan akhir. Kayak orang manah itu, lencengnya itu sampai pada titik sasaran itu yang dituju itu, lenceng situ. Tapi Allah dan Nabi-Nya tegaskan, kita tidak akan mungkin bisa begitu dari awal sampai akhir. Karena manusia itu pasti akan terjerumus dalam sebuah kesalahan. Sedikit atau banyak. Sering atau jarang. Tetapi maka dikatakan asalnya tuntutan istiqamah adalah lurus seperti itu sadat. Kalau enggak mampu fal muqarabah, ya ini mendekati. Artinya mendekati itu niat awalnya itu lenceng 100%. Tapi dalam prakteknya ada dikit-dikit menyimpangnya itu, ada dikit-dikit ya keplesetnya itu, tapi tidak ada niatan awal seperti itu untuk menyimpang. Walaupun ada taksirat, ada kekurangan-kekurangannya. Ya kayak mungkin niat awal sholat itu khusyuk dari takbiratul ihram sampai salam. Itu niatnya begitu. Walaupun dalam prakteknya itu ternyata dalam tengah-tengah sholat ada ngeliang segini, ngelamun sedikit kemana, atau kemudian ada sesuatu yang tidak khusyuk, ada kekurangan-kekurangan dalam sholatnya itu. Tapi tidak boleh niat ngeliangnya itu di awal, nggak boleh. Ini tak ngeliang dikit, nggak boleh. Itu yang maksudnya dengan muqarabah begitu. Sehingga niatnya lencang lurus dari awal, nanti walaupun ada praktik-praktik yang menyimpang dikit, ya, tapi itu nggak disengaja, tapi terus kembali lagi begitu kelihatan, begitu ingat ngelamun kembali lagi terus begitu, itu namanya istiqamah. Yang dituntut seperti itu, istiqamah itu. Yang kelima, cakupan istiqamah itu perlu kita pahami apa saja itu istiqamah itu. Ya, istiqamahnya lisan, istiqamahnya hati, istiqamahnya anggota badan, itu yang menjadi cakupan tuntutan istiqamah. Sehingga lisannya bagaimana istiqamah dalam mengucapkan kebenaran, dalam mengingkari kemungkaran, dalam yaitu dia istiqomah bisa diem dari kebatilan-kebatilan, artinya diem dari mengucapkan kalimat-kalimat yang batil, itu menuntut istiqomah. Termasuk diantaranya yaitu amal hatinya dan juga anggota badannya. Yang keenam, bahwasanya istiqomah berkaitan dengan yaitu istiqomah. Orang tidak akan bisa, atau yang dikatakan istiqomah itu tidak akan terwujud istiqomah itu kecuali lillah, kemudian lillah wa fillah, kemudian lillah billah dan ala amrillah. Lillah itu arti ikhlas, betul-betul memurnikan amalannya semata-mata untuk Allah Ta'ala. Kalau kelihatannya zahirnya itu istiqomah, jenggotan cingkrangan, kemudian juga pakai baju yang bagus, yang menutup aurat, syar'i, itu zahirnya. Tapi ternyata batinnya itu, atau dia lakukan seperti itu tidak karena Allah Ta'ala, bukan karena Allah Ta'ala, tapi karena motif-motif duniawi. Motif saja, karena dia pedagang, terus pelanggannya itu semuanya rata-rata adalah orang-orang sunnah, yang tampilannya sunnah, kemudian dia khawatir pelanggannya itu lari, maka dia tampilannya juga menyesuaikan dengan pelanggannya yang sunnah. Motifnya karena dagang, motifnya karena dunia, maka ini bukan namanya istiqomah, karena tidak lillah. Kemudian billah, kita tidak akan bisa mewujudkan istiqomah kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Kita ba'if, kita fakir, sehingga hanya dengan pertolongan Allah, maka kita bisa wujudkan istiqomah. Tanpa itu, kita tidak akan bisa wujudkan istiqomah, karena kita lemah. Apalagi kita sudah lemah, kemudian faktor tergelincirnya buahnya, kemudian PFO, kemudian yang mempengaruhi kita untuk yaitu menyimpang itu sangat kuat. Sehingga kalau bukan dengan pertolongan Allah, oh kita ambiar ibaratnya itu. Kita ambiar, kita sudah susah untuk dia istiqomah. Ah, sekarang kita masuk yang ke itu 7 Al-Qaidatus Sabi'ah. Al-Qaidatus Sabi'ah itu alal abdi mahmastaqama alla yataqa ala yattaqila ala amalihi. Wajib bagi seorang hamba, hebatnya kayak apapun dia itu mewujudkan istiqomah, jangan pernah bersandar dengan amal yang dia lakukan. Jangan pernah bersandar dengan amal yang lakukan. Kenapa? Akan beliau jelaskan. Mari kita ikuti perkataan beliau Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala. Beliau mengatakan wal wajib 'alal 'abdi Allah yattaqila 'ala 'amalihi mahma saliha wastaqama wala yakhtarra bi ibadati wala bi kasrati dzikrihi lillah wala bi ghairi dzalik min at-tha'ah. Yang wajib bagi seorang hamba itu adalah jangan sampai dia bersandar dengan amalnya, betapapun solehnya, betapapun baiknya amal dia, betapapun dia telah istiqomah, jangan tertipu dengan ibadahnya, jangan tertipu dengan banyaknya berzikir kepada Allah, jangan pula tertipu dengan berbagai macam ketaatan yang dia lakukan. Kenapa? Perlu kita ketahui bahwa seperti yang disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis, saddidu wa qaribu wa abshiru fa innahu la yudkhilal jannata ahadan. Ini qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa ayataghammadani Allah minhu bimaghfiratin wa rahmatin. Nabi bersabda begini, saddidu wa qaribu wa absiru, ini telah kita bahas. Bersikap luruslah, bersikap lain, dan mendekatlah, hatilah, wa absiru, dan bergembiralah, bergembira, merasakan suasana gembira ketika bertaat kepada Allah, sehingga menikmati menikmati sholatnya, menikmati puasanya, menikmati hajinya, menikmati zakat, menikmati meninggalkan yang haram, dan seterusnya itu. Hendaknya seorang dia bisa merasakan gembiranya hati. Itu yang namanya dia telah sampai pada tingkat nikmat atau halawatul iman. Karena iman itu ada rasa manisnya. Dha qata'mal iman. Merasakan, seorang merasakan manisnya iman. Man radhiya billahi rabba wa bil islami din wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang bisa merasakan iman itu siapa? Orang yang ridha bahwasanya Allah itu adalah Rabb sesembahnya. Orang yang ridha bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah Ta'ala. Orang yang ridha bahwasanya Islam menjadi agama bagi dia. Itu bisa merasakan kenikmatan. Ridha. Ridha itu apa sih? Ridha itu bahasa hatinya itu legowo. Hatinya itu legowo. Orang kalau legowo terima tamu, kedatangan tamu dan dia hatinya legowo, ridho dengan tamu itu, wow, dia akan menikmati kehadiran tamu tersebut walaupun harus nyuguh dengan tangkleng, kemudian nyuguh dengan us keluar juga barang kalir yang lezat-lezat, yang enak-enak. Dia harus banyak keluar untuk belanja, banyak keluar perbelanjaannya, enggak ada masalah buat dia. Menikmati kedatangan tamu itu, legowo, hatinya ridho betul. Bedakan dengan orang kedatangan tamu tapi gak ridho, besengut, kemudian sumpek dadanya itu, serba sebel, serba itu jelei, kemudian mangkel, itu karena gak ada keridhoan. Maka di dunia ini hanya ada dua orang yang ridho dengan Islam dan tidak ridho dengan Islam. Maka kalau Anda mendapatkan ada orang besengut dengan Islam, cuengkel, wanyel, kemudian pengen nyikat, pengen itu menentang, pengen nendang, kemudian benci dengan pelaku Islam, kemudian dia ngomong jerat-jerat, maunya sendiri. Itu karena memang hatinya enggak ada keribuan dengan Islam. Hatinya enggak ada legowonya dengan Islam. Itu enggak ada. Sehingga adanya itu sepet, mangkel, jengkel, itu maka fenomena seperti itu jangan aneh. Walaupun dia pakai sorban, pakai peci, pakai koko, pakai sarung, pakai jubah perlu, kemudian kelihatan agamis. Orang-orang munafik itu penampilan zahirnya itu penampilan ya ini menunjukkan kemuslimian muslimin. Tapi batinnya itu zindik kafir. Batinnya itu dia penuh dengan kekafiran. Enggak ada keribuan kepada Islam. Oleh karena itu kalau kemudian dia sepet dengan Islam, jengkel dengan Islam, sampai yang sekedar bau-bau Islam saja itu sudah nyengak, dia sudah antipati, alergi, kayak gituan, itu karena memang hatinya itu tidak legowo dengan Islam. Tapi kalau orang tua legowo dengan Islam, oh dia akan menikmati, sangat menikmati, karena hatinya legowo dengan Islam. Nyaman sekali dengan Islam, sangat welcome. Dia betul-betul sangat itu merasakan indahnya dengan Islam. Itu kalau artinya itu jangan heran ada orang-orang yang seperti itu juga. Memang itu semuanya berpangkal dari kondisi hati. Wabsiru, bergembiralah Anda dengan janji Allah. Wabsiru bil jannat billati kuntum tu'adun, bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan Allah SWT. Setiap kebaikan Anda tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Semua kebaikan Anda itu ibaratnya jualan Anda yang akan dibeli oleh Allah Ta'ala. Pembelinya itu bukan orang yang miskin dan pelit. Kalau kita ketemu pembeli yang miskin apalagi pelit, sudah miskin pelit lagi. Ngewenyangnya itu sampai jebol ke dodo sehingga dremis ngemilnya ngenyangnya dremis. Jadi, orang yang mereka ini tidak sanggup untuk membayar harganya. Mis apalagi miskin, sudah miskin pelit lagi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sang pembeli yang ingin memberikan keuntungan kepada Anda sebanyak-banyaknya. Oh, kalau ketemu pembeli seperti itu, oh, Masya Allah, luar biasa. Berapa Allah akan berikan keuntungan kepada jualan Anda itu? Jualan Anda beli oleh Allah dengan keuntungan 10 kali lipat, asyrah, ila sab'i mi'atin dhifin, sampai 700 kali lipat, ila af'afin kathira, sampai lipatan yang tidak terhingga. Sampai lipatan yang tidak terhingga. Ya, pembeli yang memberikan keuntungan sebanyak-banyaknya. Allah akan beli semua yang Anda lakukan di amal saleh itu dengan surga. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membeli jiwa dan harta Anda dengan surga. Sehingga hakikatnya jiwa kita, badan dan jiwa kita yang kita pakai untuk taat, untuk sholat, untuk kita, mata kita begadang, begadang sholat malam, begadang baca Quran, kemudian tubuh kita lemes karena berpuasa, kemudian tubuh kita terluka maunya karena jihad, capek karena dakwah, dan seterusnya, itu semuanya adalah jualan Anda yang akan dibeli oleh Allah Ta'ala. Harta Anda juga Allah beli. Berapapun yang keluar di harta Anda, rupiah-rupiah yang Anda keluarkan, sehingga ibaratnya seorang mukmin itu dengan berangkat dari imannya tidak ada keringat, tetesan keringat yang sia-sia, tidak ada capeknya mata yang sia-sia, tidak ada capeknya telinga yang sia-sia, tidak ada capeknya badan yang sia-sia, tidak ada rupiah yang keluar yang sia-sia, enggak ada. Semuanya akan dibeli oleh Allah berapapun yang Anda lakukan di jalan iman. Allah asyakur. Asyakur itu artinya Allah zat yang mensyukuri amal para hamba. Ini Allah yang akan selalu membalas setiap kebaikan Anda, apa bentuknya, kebaikan Anda lakukan sendiri, di tengah-tengah orang banyak, tidak ada yang melihat, ada yang melihat, semuanya akan diberi Allah Ta'ala. Maka wa'absiru, bergembiralah kalian dengan balasan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ini untuk karena Allah memposisikan kita dengan Anda, aja ini kita semuanya dengan Allah Ta'ala itu seperti Allah pembeli dan kita penjual. Barang dagangan Anda bahkan diborong semuanya Allah Ta'ala, enggak ada yang tersisa. Sekecil-kecilnya dengan yang tersisa. Ibaratnya karet-karetnya senggunali dagangan Anda semuanya dibeli Allah Ta'ala, enggak ada yang tertinggal gitu. Sadidu wa qaribu wa absir fa innahu la yudkhilal jannata ahadan bi amalihi. Sesungguhnya ketahuilah tidak ada seorang yang masuk surga semata-mata amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah, termasuk Anda ya Rasulullah, wala ana, termasuk saya, illa yataghammadani Allah bi rahmah bi makratin rahmatin, kecuali kalau Allah mencurahkan kepadaku ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih orang tidak akan masuk surga semata-mata dengan amalnya. Kalau begitu enggak perlu beramal dong. Amal juga tidak menentukan masuk surga. Tidak begitu. Tidak begitu. Ini untuk menegaskan bahwa harga amal kita dibandingkan dengan harga surga akan pernah level amal kita untuk membeli surga. Ibaratnya kalau bisa tamsilkan dengan mudah, amal kita umpamanya kalau direkap itu maksimal dipol-polkan itu umpamanya hanya berharga 100 miliar. Harganya nilainya 100 miliar kalau dihargai dengan uang. Nilai surga 100 triliun. 100 triliun, minim 100 triliun umpamanya. Surga paling rendah 100 triliun. Itu amal kita sehebat apapun, seluar biasa apapun, itu tidak bisa untuk membeli surga. Disinilah maksudnya jangan bersandar kepada amal Anda. Amal Anda itu bukan penentu masuk surga. Yang menjadi penentu masuk surga apa? Allah SWT yang menentukan hamba masuk surga. Hanya dengan rahmat Allah, dengan ampunan dan rahmat Allah, kita masuk jannah. Kekurangan kita diampunkan Allah, kemudian amal kita curahkan rahmat Allah Ta'ala, hanya dengan itu kita masuk jannah. Sehingga bersandarnya jangan kepada amal, wah sudah banyak amalku, sudah turah-turah. Bukan jangan kepada amal Anda bersandar, kepada Allah Ta'ala. Itu Anda masuk jannah atau tidak? Karena tanpa rahmat dan ampunan Allah, amal Anda tidak bisa mencukupi untuk masuk ke dalam surga. Ke Rasulullah SAW, orang yang terhebat amalnya, itu tidak akan menjadikan amalnya itu, yaitu masuk surga. Tentu masuk surga adalah rahmat Allah SWT. Ini dimaksudkan jangan bersandar kepada amal Anda. Orang yang mereka bersandar kepada amalnya itu akan bisa ujub. Merasa dia sudah tua dengan untuk masuk surga. Seturah-turah. Sehingga akan menimbulkan ujub, bahkan akan bisa menjadikan amalnya itu menjadi rusak karena ujub dan sombongnya itu. Tapi kalau orang tidak bersandar kepada amal, bersandarnya kepada Allah SWT, itu adanya itu harap-harap cemas. Disinilah tuntutan kita, rukun ibadah itu diantaranya adalah harap-harap cemas. Cinta, kemudian harap-harap cemas. Cinta, khauf, roja. Harap. Lalu bagaimana dengan amal? Kok data kita beramal-amal begitu? Ya, pertama, karena amal ini adalah perintah Allah SWT. Yang kedua, Allah SWT menjadikan amal itu sebab, tapi bukan penentu. Bukan penentu, tapi sebab. Sehingga mau gak mau, kita harus beramal. Wajib beramal. Amal itu menjadi sebab kita dimasukkan ke surga dan menjadi yaitu penentu tingkatan surga yang akan kita tempati. Sehingga banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang bicara tentang yaitu dengan sebab amal inilah orang yang dimasukkan surga dengan segala tingkatannya itu. Jazaa'an bima kaanuu ya'maluun. Dengan sebab amal-amal yang telah mereka lakukan. Qulu washrabu hani'an bima aslaftum bil ayyamil khaliyah. Silakan Anda makan, silakan Anda minum dengan senyamannya. Kalau orang Jawa bilang menggodar, monggo sekecani pun. Itu kenapa bima aslaftum fil ayyamil khaliyah disebabkan dengan amal-amal yang telah sehingga di sini harus bisa membedakan, harus paham antara amal penentu masuk surga dengan amal itu sebab masuk surga. Amal bukan penentu masuk surga. Yang menentukan masuk surga adalah Allah SWT. Hanya dengan rahmat dan karunia Allahnya kita masuk surga. Maka hati kita jangan bersandar kepada amal, bersandarnya kepada Allah. Karena amal itu Allah jadikan sebab kita untuk masuk ke dalam jannah. Fabihadzal makna yaqul Ibnu Qayyim rahimahullah. Berkaitan dengan makna hadis di atas, Ibnu Qayyim mengatakan wal matlub matu wa yasadat fa illam yaqdir 'alaiha fal muqarrabah fa in nazala anha fattafritu wal ida'ah. Yang tertuntut dari seorang hamba adalah bagaimana dia mewujudkan istiqamah itu yaitu wayasadat lurus lenceng enggak pernah kepleset, enggak pernah belok-belok sampai pada titik tujuan yang diharapkan lenceng begitu. Fa'ilam yakdir, tapi kalau tidak mampu dan pasti tidak akan mampu, lonceng dari awal sampai akhir itu enggak mungkin mampu, ada belok-beloknya dikit, ada geser-gesernya, alaiha fal muqarabah, maka dia wajib untuk yaitu muqarabah, mendekati. Sekali lagi, sehingga muqarabah ini bukannya dari awal muqarabah, nanti tak melenceng-melenceng dikit, niat awalnya lenceng, kemudian sampai kemudian kalau dalam perjalanan itu ada meleset-melesetnya dikit, maka dia terus berusaha untuk melencengkan lagi, sehingga berusaha untuk selalu lencang. Fa'inna sala'anha fattafrit wal-ibu'ah. Kalau dia tidak begitu, tidak berusaha untuk lenceng dan mendekati seperti tadi itu, maka berarti dia keluar dari itu adalah tafrit wal-ibu'ah. Menyanyiakan, meremehkan, menyanyiakan. Sehingga yang tertuntut adalah as-sadat wal muqarabah. Kalau tidak begitu, dia artinya meremehkan. Berarti ada dari awal dia pengen nyimpang, di awal dia pengen ya, geser, pengen dia itu kepleset, sengaja ada kesengajaan untuk dia menyimpang. Ini yang tidak diperbolehkan. Kemudian fajama'a fi hadzal hadits maqamatiddin kulliha. Seluruh hadis-hadis ini hadis yang Nabi katakan tadi, yaitu perintah istiqomah, kemudian tidak mau kita tidak akan masuk surga semata-mata dengan amalnya, maka ini semuanya adalah maqam agama, kedudukan agama semuanya. Itu fa'amara bil istiqamah wa yasadat wal isabatu fi niyat wal aqwal wal a'mal. Allah, maka Allah memerintahkan untuk istiqamah. Yang istiqamah itu, yang Nabi memerintahkan istiqamah, dan istiqamah itu adalah asadat wal isabah, yaitu sadat lenceng, tepat sasaran, lenceng lurus, tepat sasaran, tepat dalam hal niat, dalam hal perkataan, dalam hal perbuatan, seperti cakupan istiqomah komentar kita sampaikan. Dan ini sebagaimana yang dikhabarkan Ahmad Sauban dan juga telah kita sampaikan, istaqimu walan tuhsu, istiqomahlah, istiqomahlah dan jangan dihitung amal. Amal Anda enggak bisa dipakai untuk bayar surga, jangan dihitung-hitung. Tapi yang dituntut istiqomah lurus terus, lonceng terus. Dan tetapi itu tidak akan pernah bisa kita lenceng 100%. Wa'lamu dan ketahuilah, anna khaira a'malikum as-salah, dan ketahuilah sungguhnya sebaik-baik amal kalian adalah salat. Sehingga seorang mukmin perhatikan pertama tauhid, kemudian salatnya, kemudian hubungan dengan manusia dan akhlak yang mereka harus wujudkan. Annahum la yutiqunaha, sesungguhnya mereka tidak akan pernah mampu untuk istiqomah lenceng seluruh-seluruhnya, enggak pernah akan bisa. Fanaqalahum ilal muqarabah, ketika dia enggak bisa lenceng seperti itu, maka pindah ke muqarabah, untuk mendekati kepada yang paling lurus, yang paling lenceng, pindah ke situ. Waya ayyakrubu minal istiqomah bihasa bitaqatihim, yaitu dia berusaha untuk mendekati istiqomah yang lonceng tadi sesuai dengan kemampuannya. Kala diyarmi ilal ghorob, seperti orang yang melimpar ke tempat tujuan, orang yang mereka itu melimpar memanah atau melimpar atau memanah ke sasarannya itu. Fa'ilam yusib hu, kalau dia enggak bisa ke titik mana orang mana itu ada titik sasarannya itu, kalau enggak bisa celeng di titiknya itu, maka dia mendekati, enggak mau ke sini atau sini atau sini, yang dekat-dekat ini bukan sini, sehingga kejauhan. Dia memang kalau sini itu arahnya sudah dari sini gini, tapi kalau sini itu arahnya dari sini itu lawan gitu, nanti mamanya enggak pas itu, ianya dikit-dikit melesetnya itu. Itu yang dimaksudkan dengan tuntutan beristiqamah dan muqarabah. Tapi kok sengaja gini, itu artinya dari sini udah enggak begini, tapi udah gini ngarahnya itu. Ini bukan istiqamah seperti itu. Allah tahu kemampuan kita, maka Allah tidak menuntut kita betul-betul lenceng 100%, tapi paling enggak terus mendekati yang paling lenceng tersebut. Wa ma hadza fa akhbarahum, dan bersama dengan ini maka Nabi pun memberitakan annal istiqamata wal muqarabata la tunji yaumal qiyamah. Istiqomah Anda seandainya ibaratnya bisa 100%, dan kalau tidak 95% kedekatannya itu melesetnya itu hanya sedikit 1-2% atau sekitar itu. Seandainya Anda sudah mewujudkan istiqomah yang maksimal atau sempurna, ketahuilah la tunji yaumal qiyamah, istiqomah Anda sehebat apapun itu tidak akan membuat mat di hari kiamat kelak. Seperti kita gambarkan tadi, harga amal Anda, harga amal kita ini tidak cukup untuk membayar surga hebat apapun. Falayarkan ahadun ila amali, maka jangan pernah seorang itu condong dengan amalnya, bersandar kepada amalnya. Wis aku wis turah-turah, aku wis sholat neng masjidil haram yang sak solatan itu 100.000 lipat bandingkan masjid yang lainnya. Gak bisa, jangan Anda hitung-hitung kayak gitu. Amal Anda itu seambrek kayak apapun, sebanyak kayak apapun, sehebat kayak apapun, oh Anda tidak akan bisa membayar dengan amal Anda itu untuk mendapatkan surga. Jangan kamu hitung untuk kamu. Amal kamu itu sehebat apapun, itu gak bisa dipakai. Sehingga Anda jangan Anda sandarkan pada amal, bersandarnya kepada Allah yang memerintahkan beramal dan yang memiliki surga dan yang menentukan hamba itu masuk ke dalam surga. Walayak jabi, jangan ini jangan seseorang ujub, dibuat ujub dengan itu amalnya. Bedanya riya dengan ujub itu dengan orang lain pamer. Ada faktor orang lain sehingga dia pamer-pamerkan dalam rangka untuk dia mendapatkan pujian. Itu namanya riya. Sehingga ini musyrik. Kalau riya ini merusak sumpah kita, iyyaka na'budu. Bahwa ini penegakan. Riya ini merusak iyyaka na'budu. Hanya kepada-Mu ya Allah kami menyembah. Riya itu merusak yang ini. Kalau ujub, bangga dengan dirinya sendiri, merasa dia punya kekuatan, kehebatan, ini merusak iyyaka nasta'in. Karena iyyaka nasta'in itu mengajarkan kita ini hamba yang fakir, hamba yang dhaif, hamba yang kiri, hamba yang lemah, gak bisa apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Maka dia bersandar total kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada dia. Orang yang ujub itu lupa kalau semua keberhasilan yang dilakukan karena pertolongan Allah Ta'ala. Dia rusak dalam hal ia karena sta'innya itu. Para pemirsa rahmati Allah Ta'ala, maka jangan bersandar kepada amal, jangan ujub dengan amal Anda, karena amal Anda itu enggak bisa dipakai untuk membeli surga. Dan dia tidak melihat keselamatan itu pada amal yang telah dia lakukan. Bal inna manajatu birahmatillah wa afihi wa fadlih. Tapi yang dia lihat keselamatan itu dengan rahmat Allah, dengan pemaafan Allah, dengan keutamaan yang Allah curahkan. Sehingga hatinya bersandarnya kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku telah beramal dengan apa yang kuperintahkan. Ya Allah, curahkan rahmat, ampunan, pemaafanmu kepadaku. Masukkan aku ke dalam surgamu. Begitu mintanya kepada Allah Ta'ala. Sehingga dia tidak akan merasa ujub. Kalau dia, kalau amal itu penentu surga, oh dia akan ujub. Wah, wis duwe amal akeh. Simpenanku wis akeh. Wis turah-turah, wis bludak-bludak. Ini akan dia akan ujub. Merasa amalnya sudah turah-turah. Sehingga dia merasa, ini nggak perlu beramal lagi. Ini kesalahan. Orang yang mereka memandang masuk surga itu. Maka sering banyak orang lucan-lucan gitu itu. Sering, alah, wis sholatnya Mekah, wis haji petang puluh dino. Berarti wis satu sewu ping petang puluh. Berarti patang miliar. Wis patang puluh miliar. Lipatnya dia, ngitung-ngitungnya itu apa yang blutak-blutak, wis banjir, wis turah-turah. Itu dia karena memandang amalnya itu kayaknya beli sorga. Beda dengan orang yang mereka faham dengan apa yang diajarkan Nabi ini, amal Anda sehebat apapun, seluar biasa kayak apapun, dipakai untuk membayar ini jannah. Ini pembahasan bab yang ketujuh yang belum sampaikan. Begitu yang belum sampaikan secara ringkas. Ada pertanyaan? Bismillah. Pertanyaan pertama, assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara agar hati kita tidak berharap mencari perhatian kepada manusia? Bagaimana agar hati kita tidak berharap atau mencari perhatian kepada manusia? Kalau Anda mendudukkan manusia itu kere, bismillahirrahmanirrahim, kalau Anda bisa mendudukkan manusia itu kere, melarat, dia nggak bisa apa-apa dan nggak punya apa-apa, dan nggak menentukan apa-apa, itu insya Allah Anda bisa menghilangkan harapan kepada manusia. Sekarang, pamannya, kalau ada dua orang, satu big boss, wis segala-galanya dia bisa mencukupi, ngasih, satu kere, gembel, nggak punya apa-apa, dia malah bergantung kepada orang lain, kira-kira hati Anda masih nggak bergarap atau bergantung kepada, atau dia pengen pamer kepada kere ini tadi? Enggak. Kalau hati kita bisa memahami tentang kesempurnaan Allah, kemabesaran Allah, dan kita hanya nyantolnya itu kepada Allah, dan kita tahu manusia itu kiri, lemah, dia itu dhaif, apalagi sudah begitu ada perwatakan bakhil, dia itu juga butuh segala-galanya dari orang lain, maka Anda tidak akan memalingkan perhatian Anda kepada yang kiri-kiri ini, enggak akan perhatian. Anda akan berpaling kepada Allah yang mencurahkan segala-galanya dari ini kebaikan yang ada. Pertanyaan kemarin ada ya, yang ini, mencari ridha Allah. Enggak ada. Enggak, dibacakan yang kemarin, Bi. Udah dihapus. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, Ustaz, kita itu jangan bicara kafir-kafir, kemudian bid'ah, munafik, maksiat. Perlu kita pahami, betul kita ini mencari ridha Allah dan itu yang kita cari. Tapi ridha Allah itu dicari dengan cara mewujudkan tauhid, dengan mewujudkan sunnah, dengan menghidupkan ajaran Quran dan sunnah, dengan menyingkirkan kekafiran, menyingkirkan kesyirikan, menyingkirkan maksiat. Jadi kalau kita bicara agama itu, mesti bicara itu. Begitu caranya itu, dengan cara mewujudkan tauhid, menghilangkan syirik, kemudian menegakkan sunnah, menyingkiri bid'ah, kemudian membersihkan dari nifaq, kemudian bagaimana menyingkiri maksiat. Itu cara mencari keridhaan Allah Ta'ala, bukan yaitu mencari ridha Allah saat, tapi jangan bicara syirik, kufur, nifaq, bid'ah, maksiat. Betul, bicara opo, agama enggak bicara kayak gini, bicara apa lagi? Agama itu bicara itu, bagaimana bertauhid, jangan apa, bagaimana tidak musyrik, bagaimana dia beriman, bagaimana tidak kufur, bagaimana dia menjadi sunnah, bagaimana dia menyingkiri bid'ah, bagaimana taat, kemudian bagaimana menyingkiri maksiat. Itu sudah gandeng cenengannya yang diajarkan Quran oleh Nabi, ya, seperti itu. Jadi kalau kita bicara agama, bicara gitu, nggak bisa menghindari dari pembicaraan yang seperti itu. Sehingga jangan kita ini jangan bodoh-bodoh banget tentang ini agama, yang agama seperti itu. Kalau kita bicara agama, tidak akan pernah keluar ini dari bicara yang seperti itu. Yang tidak boleh itu Anda kafirkan orang muslim dengan gampangnya mengkafirkan. Harus kita bedakan, sering salah paham. Ini ketika kita bicara tentang syirik, kufur, nifaq, bid'ah, maksiat, ini dianggapnya tukang ngafir-ngafirkan, tukang bid'ah, memunafik-munafikan, tukang musyrik-musyrikan, salah paham namanya itu. Kita wajib bicara agama apa adanya, seperti yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Adapun menghukumi seseorang yang terjerumus dalam perkara itu ada pembicaranya sendiri. Bahkan Ahlussunnah, yang para ulama yang sangat keras bicara tentang masalah gitu-gituan itu paling hati-hati dalam masalah pengkafiran kepada orang yang jelas-jelas muslim. Contoh, Imam Ahmad itu mengatakan, dia tanya, barang siapa mengatakan Quran makhluk, dia kafir. Beliau dipenjara itu karena tidak mau berkeyakinan Quran makhluk. Para ulama-nya dan para rajanya yang ini ulama istana, ibaratnya ulama istana, ulama kerajaan dan raja dan khalifahnya itu memaksakan akidah Quran makhluk. Tapi Imam Ahmad yang dipenjara karena tidak mau mengatakan Quran makhluk, tidak berkeyakinan Quran makhluk itu, sampai penjaranya gak tanggung-tanggung, sampai tiga generasi raja itu, Imam Ahmad itu ketika menghadap sang raja, sang khalifah, mengucapkan salam kepada Amirul Mukminin, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Sehingga masih mengucapkan salam dan masih mengucapkan Amirul Mukminin, artinya tidak mengkafirkan penguasa. Sehingga berbeda antara penetapan penjelasan tentang status hukum suatu perbuatan dengan pelakunya. Karena pelaku itu mungkin ada penghalang-penghalangnya dan harus memenuhi syarat untuk dia dikafirkan. Jadi jangan sampai kita mendengar penjelasan kufur, syirik, nifak itu pedes, telinganya jadi merah, kemudian hatinya jadi sesek dengarkan ceramah agama yang ada unsur itu-itunya. Berarti Qurannya dibuang aja, hadisnya dibuang aja, biar nggak bicara syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat, karena Quran isinya hadisnya seperti itu. Demikian supaya kita paham. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, maaf Pak, ini alirannya apa? Ini alirannya Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah itu perhatiannya kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu alim jami'an. Referensinya sangat jelas, kitab-kitab ulamanya sangat jelas. Kita tidak mengajarkan fanatik golongan, kelompok. Kita mengajarkan fanatik kepada seseorang, tapi fanatik kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah dengan pemahaman para dari para sahabat, kemudian yang ikuti para sahabat. Maka silahkan kalau Anda istilahnya ingin ngoreksi, koreksilah dengan cara ilmiah, Qur'annya mana, hadisnya mana, kemudian bagaimana perkataan para salaf atau perkataan para imam-imam ya yang empat, atau kemudian perkataan para salaf-salaf pada pertahulu. Itulah alirannya ini Ahlussunnah wal Jamaah. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz boleh nggak ganti puasa Ramadan dibarengi dengan puasa sunnah Senin Kamis? Ya, menggabungkan dua amalan, insya Allah nanti kita bahas sendiri aja, nanti khawatir ada kesalahan dalam pembahasannya itu. Walau besok nanti kita tunda dulu. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bagaimana menyikapi orang riya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Riya itu amalan batin loh, kita nggak tahu loh. Jangan antum nuduh juga orang riya itu. Kalau dia istilahnya menunjukkan tanda-tanda riya, alamat-alamat riya. Jadi pertama kita pahami, riya itu amalan batin. Riya itu amalan batin. Bukan orang yang beramal dengan terang-terangan belum tentu dia riya. Belum tentu dia riya. Orang yang menceritakan amal baiknya belum tentu dia riya. Riya itu amalan batin. Orang menampakkan amalan zahir, umumnya dia umumkan kepada sekitarnya, saya untuk membangun masjid ini urun 1 miliar umumnya. Itu jangan Anda tuduh dia riya. Boleh jadi beliau ingin memelopori ketika melihat kanan kirinya itu, ketika diajak Muhammad itu pelit. Semuanya itu awal untuk mengeluarkan hartanya itu pelit awal. Lalu dia ingin memelopori, mudah-mudahan dengan begitu orang akan tergerak hatinya untuk kemudian dia ukut kemudian mengeluarkan hartanya. Seperti ini, orang yang terang-terang seperti ini, jangan Anda tuduh dia riya. Boleh jadi punya tujuan lain. Sehingga kalau kita menilai tentang amalan orang, ikhwah sekalian, para baik sekalian, kalau kita menilai tentang amalan orang, yang perlu kita perhatikan itu, tafsirkan amalan orang itu selama bisa ditafsirkan dengan kebaikan, tafsirkan pada kebaikan. Sampai jelas, ini tentang satu amalan tersebut. Orang menceritakan kebaikan itu belum tentu dia riya. Ketika seorang menceritakan ini saya alhamdulillah kemarin itu pertama berjalan ke ulama ini, cuma jangan Anda anggap dia riya. Boleh jadi dia tahadus binikmatillah, sedang membicarakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia sangat mensyukuri sekali nikmat tersebut. Tafsirkan yang baik. Itu menunjukkan dia kita khusnudzon kepada saudara kita. Pelajaran riya itu peringatan untuk kita masing-masing. Jangan sampai kita terjerumus dalam perkara itu. Adapun kita umpamanya bermuamalah dengan orang yang suka pamer, suka riya, dan itu nampak jelas, ya kita nasihati kepada dia. Saya nggak tahu antunya atau enggak, tapi saya ingatkan ya, riya itu banyaknya gini, sehingga dinasihati. Dan agama itu nasihat, atinu nasihat, agama adalah nasihat untuk diantaranya li amatil muslimin, untuk sebagai kaum muslimin. Sehingga selayaknya bagaimana kita berusaha untuk husnudzan pada saudara kita, dan kalau kita melihat dengan jelas apa yang tidak baik pada saudara kita, kita bagaimana nasihati supaya dia itu menjaga amalnya dan seterusnya. Itu nasihat. Nasihat secara khusus itu kalau perlu bisa empat mata, itu jangan menjatuhkan seorang di depan, ini umum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah tercatat kita melakukan puasa Syawal qadarullah saat bayar hutang puasa baru 3 hari, alhamdulillah ala kulli hal, Allah ngasih sakit sedih karena belum tahu bisa mengerjakan puasa Syawal. Ya, pertama bismillahirrahmanirrahim. Pertama, hendaknya kita ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita sudah punya azam puasa Syawal dan kemudian baru dapat 3 hari itu jatuh sakit, dan masih juga soalnya masih panjang, umpamanya masih 3 pekanan, maka berazam untuk melanjutkan puasa Syawal ketika masih ada kesempatan. Seandainya nanti tidak bisa pula, yaitu karena sakitnya ternyata berkepanjangan sampai Syawal, insyaallah Allah catat azam kita, niat kita, yaitu orang yang telah melaksanakan puasa Syawal. Karena azam yang kuat itu Allah telah catat, dan udzur itu Allah maafkan, karena udzur dan Allah mendidik sebagaimana kebiasaannya atau sebagaimana azamnya. Yang penting azam yang kuat ini ada dulu, dan itu akan dicatat Allah, dia telah berusaha untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Allah catat dengan sempurna niatnya tadi. Dan jangan doa untuk memberikan Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa melanjutkan puasa Syawal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah tidak berilmu menjadikan kita pro terhadap ide-ide feminisme? Ide-ide feminisme itu ide-ide yang, kalau yang kita lihat dulu, idenya kalau bertentangan dengan Islam lalu kita pro, berarti kita ini jahiliyah. Mau profesor, doktor, kalau dia itu pro dengan pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam, itu namanya pro jahiliyah. Jahiliyah itu adalah bodoh, pro kebodohan. Walaupun dia profesor, doktor, maka dia termasuk orang yang jahil, orang yang bodoh, karena dia sikapnya bertentangan dengan Islam. Semua yang bertentangan dengan Islam itu namanya kebodohan. Walaupun dia gelarnya orang kalau dia yaitu condong dan dia mendukung kepada semua kebatilan yang bertentangan dengan Islam, itu namanya kebodohan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallah khairan atas jawabannya. Assalamualaikum Ustaz, saya mohon bantu doa untuk mama saya agar Allah mengislamkan mama saya dengan caranya. Kondisi mama saya saat stroke agak sulit berbicara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, insyaallah kita mendoakan mudah-mudahan mama antum betul-betul Allah berikan hidayah, dimudahkan untuk bersyahadat, walaupun kesulitan berbicara, tapi kalau dia ada isyarat untuk bersyahadat, maka itu telah cukup dia ini bersyahadat. Dan hendaknya masa-masa kritis berusaha untuk Anda dekat dengan orang tua, dengan mama, sehingga betul merasa memiliki perhatian yang diberikan dengan penuh oleh sang anak, dan gunakan kesempatan seperti itu bagaimana bisa menuntun mama kepada yaitu hidayah. dibuat bagaimana bagaimana mama Anda terenyuh dengan akhlak Anda, dan kemudian Anda bagaimana berusaha untuk mendakwai mama Anda, yaitu kecintaan terbesar apabila kita bisa memberikan hadiah menjadi wasilah bagi orang lain mendapatkan hidayah Allah SWT. Dan itu tentu bagaimana kita berusaha sebagaimana Nabi berusaha untuk menuntun Abu Thalib bersyahadat, walaupun sampai pada akhirnya tidak mau bersyahadat. Jangan lupa banyak-banyak berdoa ini agar Allah berikan hidayah kepada yaitu mama Anda. Wallahualam bissawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, ideologi itu apa sih, Ustaz? Ya enggak tahu ideologi apa, yang cari aja di Pro Darminto atau apa itu. Cari aja. Yang jelas seorang muslim itu dia pola hidupnya, gaya hidupnya, kemudian pedoman hidupnya sudah jelas begitu cara mengelola kehidupan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah berpanduan. Dengan itu adapun yang Anda terminta apa maksudnya itu. Yang penting seorang muslim itu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Semua kehidupan kita adalah total untuk Allah SWT. Kemudian sehingga Anda jadi apapun, mau jadi presiden, mau jadi jenderal, konglomerat, mau jadi apapun, Anda punya kewajiban untuk totalitas mempersembahkan hidup untuk Allah Ta'ala dengan panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahualam shawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustaz, sholat witir itu 1 rakaat apa 3 rakaat? Mohon dijawab. Ya, bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Ganjil-ganjil sebagaimana Nabi terangkan berkaitan dengan masalah sholat witir. Dan bisa lengkap, kalau mau lengkapnya Anda bisa kirim WA, bisa nanti bisa kita WA nomor WA, kita bisa WA keterangan tentang sholat witir sehingga lebih paham tentang dalil-dalil berkaitan dengan masalah sholat witir. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Cukup Ustaz. Ya. Ada lagi. Ini Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Tadi kan dijelaskan bahwasanya amal itu bukan penentu masuk surga, tapi sebab masuk surga. Nah, bagaimana dengan tauhid Ustaz? Tauhid itu ya tauhid termasuk sebab atau termasuk amal. Tauhid adalah termasuk amal. Amal tauhid, amal syahadat ilallah. Dan Allah menjadikan tauhid itu adalah sebab pokok, sebab utama, sebab inti yang paling menentukan dari semua amal yang lainnya. Tadi sifat apapun amal Anda, sempurna apapun Anda ini beramal, beristiqomah, amal Anda kalau dikalkulasi ibaratnya tidak bisa dipakai untuk bayar surga. Bahkan para ulama ketika dia mengungkapkan tentang nilai pengenalan tentang Allah Ta'ala dan rahmatnya yang tercurah, seandainya manusia dari lahir ceprot sampai mati itu tidak pernah maksiat dan beramal maks takwa yang total, itu akan memandang kecil ketika dia berhadapan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahualam shawab. Atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apa jadinya apabila kita mengungkit amal kita yang sudah dilakukan puluhan tahun yang lalu? Ya, Islam memberikan sunnah rahim, Islam memberikan arahan ini, jangan itu al-manna wal-adha, jangan melakukan al-manna itu mengungkit-ungkit amalan yang sudah dilakukan, kebaikan-kebaikan sudah dilakukan, dan jangan menyakiti orang lain. Sebab al-manna ini akan bisa merusak ini amal. Jadi beramal itu yang kita koreksi muhasabah, introspeksi sebelum beramal, ketika beramal, setelah beramal. Sebelum beramal kita harus melihat amal kita ini sesuai dengan syariat atau enggak, karena Allah atau enggak, sehingga amal kita harapannya diterima Allah Ta'ala. Ketika beramal kita juga harus mengecek terus. Jangan sampai saat beramal kemasukan riya, kemasukan itu atau menyimpang dari kebenaran. Beramal, kalau kita sudah beramal yang benar, yang bagus, pasca beramal kita bagaimana memelihara, jangan sampai kita rusak diantaranya dengan al-manna wal-adha. dengan mengungkit-ungkit pemberian, mengungkit-ungkit kebaikan, dan menyakitkan ini orang lain. Demikian, wallahualam bissawab. Jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Saya telah berkenalan dengan seorang akhwat dan merasa cocok untuk menikah, akan tetapi saya merasa takut kepada Allah. Karena akhwat tersebut bekerja di kantor pajak, dan saya tahu itu haram. Mohon saran, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau begitu, Anda sarankan supaya akhwat tadi ya, mau enggak kasih persyaratan yaitu keluar dari kantor pajak umumnya, atau dia yaitu manut dengan suami, tidak bekerja lagi karena mengikuti suami, biar suami yang nanti menanggung yaitu tentang belanja rumah tangganya. Intinya Anda memberikan yang meyakinkan pada dia, ya ini pertama untuk mencari barokahnya, itu semata-mata mengikuti apa yaitu berusaha untuk selamat dari suami dianggap tidak lurus, tidak benar. Kemudian kedua, yakinkan Anda itu bertanggung jawab penuh terhadap ini kehidupan berumah tangga. Dan itu bagus, seperti itu bagus. Artinya Anda punya loyalitas pada kebenaran. Dan Allah lebih dicintai dibandingkan dengan segala-galanya itu. Wallahualam heran atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, apakah sholat witir boleh dikodok di pagi hari? Gak ada kodok witir, kalau sholat malam dikodok ada, tapi melakukannya dan para ulama menjelaskannya tentang masalah itu. Kalau bisa sholat malam, malamnya dia gak sempat atau ketiduran, maka bisa dikodok pada siang hari, tapi tidak pakai witir. Witir itu penutup sholat malam. Wallahualam shawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Di tempat ana tidak bisa memanjangkan jenggot Ustaz dan tidak bisa sholat berjamaah di masjid. Apa yang harus ana lakukan di tempat kerja? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tidak bisa, kalau memanjangkan jenggot dipecat atau bagaimana maksudnya itu. Ya, kalau memang ada risiko itu, ya Anda cari alternatif kerja yang lainnya. Yang kira-kira lebih bisa untuk menegakkan sunnah. Jadi cari alternatif, ada usaha cari alternatif. Dan usaha ya dicoba memelihara, nanti kira-kira reaksinya kayak apa itu, sampai mentoknya kayak apa. Dia berusaha untuk memperjuangkan sunnah nabinya dan menjadi orang yang profesional, amanah. Yang mudah-mudahan dengan Anda kerja profesional, amanah, maka jimat Anda akan dihargai. Ya ini tidak akan orang memandang remeh dengan jenggot Anda. Dan kemudian kalau terpaksanya betul, ya Anda cari alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan tempat kerja Anda yang sekarang, sehingga lebih nyaman, lebih tenteram, bisa lebih itu lebih bebas untuk melaksanakan ajaran agama. Demikian. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara melaksanakan sholat tahajud sesuai dengan sunnah? Ya sebenarnya sholat tarawih, hanya tarawih itu dilakukan dengan berjamaah. Kalau tahajud itu sendiri-sendiri, dan sholat sunat sesekali boleh dilakukan dengan jamaah, tapi tidak menjadi kebiasaan harian, tapi sesekali boleh dengan jamaah. Jadi bedanya kalau tarawih itu sunahnya jamaah di waktu bulan Ramadan, kalau tahajud itu ya di malam-malam selain Ramadan, dan asalnya dilakukan dengan tidak berjamaah, tapi boleh sesekali berjamaah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Melanjutkan yang tadi. Kalau ana buka usaha sendiri gimana Ustaz? Ya bismillah, bagus banget. Ya usaha sendiri ana bisa menjadi bos, istilahnya menjadi walaupun kecil jadi bos, sehingga bisa mengatur ritme usaha Anda sendiri, mau di style kencang, di style kendo, kemudian Anda bisa mengelola dengan lebih bebas, berikhtiar, mencari karunia Allah SWT, lebih mandiri, Anda bisa lebih mungkin memberdayakan orang lain, bisa mengatur orang lain, bisa punya anggota yang diatur, bukan Anda yang, bisa memiliki anggota yang Anda mengatur mereka, Anda bukan diatur, sehingga mudah-mudahan keberkahannya lebih banyak. Tentunya rintisan itu ya harus paham, namanya rintisan itu nggak gampang dan butuh keseriusan, sehingga harus betul-betul Anda serius dalam hal ini dan melalui masa-masa rintisan, masa rekoso, masa ngerintis, masa ya harus mungkin miskin beberapa saat atau tidak mendapatkan pendapatan beberapa saat. Namanya rintisan, intinya itu yang membutuhkan keseriusan pemeliharaan yang bagus. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum ilaikum. Ana mau tanya, apakah dalil sholat sunnah 4 rakaat setelah isya itu sahih apa tidak Ustaz? Wallahu a'lam, nanti anu cari di fikihnya, nanti bisa tanyakan ke Ustaz yang bagian fikih. Insyaallah lebih pas sama lebih memberikan jawaban yang lebih luas. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana dengan istilah hakikat makrifat dan syariat? Yang diantara yang kita kenal, Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah istilah yang ada pada kaum sufi. Dan tingkatan terendah adalah syariat. Itu yang masih terikat dengan syariat-syariat, sehingga masih ngugemi syariat. Sudah mulai makrifat dan apalagi hakikat, itu sudah mulai lepas dari syariat, bahkan menyatu dengan Allah SWT, sehingga Allah ya saya ya Allah. Dan ada yaitu tingkatan yang mereka lepas dari syariat, sehingga tidak boleh orang tingkatan seperti ini dinilai dengan syariat. Maka di antara kerusakan keyakinan wali yang ada di tengah-tengah masyarakat kita ini mereka sudah tidak boleh lagi dinilai dengan syariat, sehingga menyimpangnya kayak apapun itu tidak boleh dinilai dengan syariat. Dan ini kesesatan yang tersebar. Sehingga kalau sudah wali itu betul-betul dia sudah punya dunia tersendiri, nggak boleh dinilai dengan syariat. Dan diantara keyakinan yang keblinger di tengah-tengah masyarakat kita ini tentang wali itu, hanya wali itu dinilai dari sisi kesaktiannya itu. Dari sisi kesaktiannya, keanehannya itu. Sampai-sampai ini orang gila itu bisa dianggap sebagai wali. Kemudian sehingga pernah juga ada ini tampilan orangnya itu sambil lihat apa sepak bola atau pandangdutan ya, lihat dangdutan, kemudian juga udho hanya kartuan pendek, kemudian sambil ngudut itu, tapi oleh orang dianggap itu wali. Ini karena saking sesatnya dan tidak pahamnya tentang hakikat wali. Wali itu hanya dianggap dilihat dari sisi kesaktiannya atau keluar biasanya. Sedangkan wali menurut Islam itu orang yang betul-betul beriman, yaitu bertauhid, bersih dari syirik imannya itu, dan orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Ibaratnya kalau orang awam itu datang sholat duhur itu ngepas-pas ini komat atau adzan, maka wali itu dia sopnya terdepan, datangnya sebelum adzan, sehingga dia keluar masjidnya yang paling belakangan, itu layak untuk mereka itu layak mereka itu menyandang yaitu gelar wali, orang yang depan dalam keimanan dan dalam pelaksanaan syariat agama Allah Ta'ala. Bukan wali itu kemudian malah lepas dari syariat. Ini syariat iblis yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, jelasin perbedaan detail qasar sama jamak berdasarkan situasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau jamak itu adalah masyaqqah, yaitu kesulitan. Kalau enggak dijamak, kesulitan. Sehingga umpamanya ada kok Anda sedang sakit, sulit untuk yaitu tidak menjamak, maka sholatnya bisa dijamak. Ada ini melakukan kalau ada kesulitan, dan jamak itu adalah masyaqqah, itu kesulitan. Kalau qasar itu alasannya asalnya itu safar. Sehingga kalau orang itu jamak qasar atau dia safar dan kesulitan untuk tidak menjamak itu, maka dia rukhsahnya adalah jamak qasar. Bisa qasar aja, bisa jamak aja, bisa qasar aja dan jamak qasar itu ketika seorang safar dan kesulitan itu. Tapi kalau kita safar dan mengikuti imam setempat, ya kita mesti ikuti imamnya 4 rakaat, ya kita ikuti 4 rakaat, bukan kita lalu hanya 2 rakaat, tetap ini 4 rakaat ikuti imam. Jadi intinya sekali lagi, kalau jamak itu kembalinya kepada masyaqqah, kesulitan, kalau qasar itu kembalinya kepada yaitu safar, asalnya ada itu. Kemudian jamak qasar bisa dilakukan ketika dia safar, kemudian juga dia dalam kesulitan kalau tidak melakukan ini jamak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, kalau kita sholat menunjukkan pukul 5 sore, apakah masih bisa sholat qabliyah sebelum asar? Ya, selama, jadi sholat itu dilakukan itu waktunya itu ada waktu awal, ada waktu akhir gitu. Dan seorang mukmin berusaha untuk sholat di awal waktu. Selama masih waktunya masih ada, ya masih ada masih qabliyah, ada masih ba'diyah, ketika masih ada dalam waktunya itu. Hanya statusnya Anda telah mengakhirkan sholat itu, telah melambat-lambatkan pelaksanaan ya, sholat. Tapi secara waktu dia masih masuk dalam waktunya. Waalaikumsalam. Demikian para wali-wali sekalian, mudah-mudahan manfaat apa yang kita pelajari bersama pada pagi hari ini, dan semoga Allah memberikan mencurahkan barokah kepada kita, dan semoga Allah memberikan istiqamah sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan khusnul khatimah. Demikian, terima kasih banyak. Matur nuwun. Minta maaf atas segala kekurangannya. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.